dalam dan ragu tangi di luar galak jua sadia itu nan dan rasa galak nan dan nai calikan bakun kuayo samo kawan di dalam hati dan tak ibu jauh dan tak buang dan diharagoi kau hidup jadi gunjangan busana malenga saja ibo dan cali eman deh manangi aku ada yo sayo dan senten tabang nak tinggi oh hapuikan air mata mande ko bangsa imam balui diri banyak pandang sabala mato oi mande usah tangisi Tuhan takkan sio-sio sanang laika tibo untuang di suasana laika tibo di gunjangan busana malenga saja ibo dan cali eman deh manangi aku kadayo sayo dan senten tabang nak tinggi oh hapuikan air mata mande ko bangsa imam balui diri banyak pandang sabala mato oi mande usah tangisi Tuhan takkan sio-sio sanang laika tibo untuang di suasana.